草依然，枯槁问题Hargadiri Buta sempurna Akan kubuktikan Kan kulawan Takkan terhenti karena dibuli dulu engkau rangku semua maumu Walau ku ringki Dulu kau berkuasa Karena harta Bapakmu punya Time.